وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد. Terakhir terkait dengan madkhal al-ma'asi ini, yaitu tentang khatarat. Setelah beliau mulai menguraikan beberapa perkara ini, termasuk perkara-perkara yang sulit, dan kemudian masalah khatarat ini tidak hanya terkait dengan pelampiasan memuaskan nafsu syahwat semata, tapi juga hal-hal yang lainnya. Kemudian beliau mengarahkan kita untuk menjadikan faedah yang diajarkan oleh beliau itu sebagai bekal untuk kita memilih mana yang lebih bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Faedah-faedah yang disebutkan oleh beliau terakhir itu masuk dalam faedah Darul Mafasid Muqaddam ala Jalbil Masalih dan Irtikab Akhafid Dararain, masuk di dalamnya. Irtikabu Akhafid Dararain, melakukan salah satu dari yang enam, mudarat yang paling ringan untuk mencegah munculnya mudarat yang lebih besar. Upaya untuk mendahulukan menolak mafsadah daripada untuk mendapatkan keuntungan. Nah, yang di sini memang sangat sulit buat kita, karena seperti yang kita contohkan kemarin, yang jelas perkara-perkara akhirat yang itu adalah nasi'ah tetapi pasti, itu tidak bersesuaian dengan nafsu kita yang ingin segera. Khuliqal insanu min ajal, manusia itu diciptakan dalam keadaan dia tergesa-gesa. Ya, nah ini yang mendorong kita untuk cenderung memilih yang kontan daripada yang nasi'ah. Lebih milih naqdan yang tidak berharga daripada memilih nasi'ah yang pasti dan berlipat ganda. Nah, itu yang membuat kita akhirnya jalan kita tersaruk-saruk. Tahu tersaruk-saruk, ini orang awak yang tahu. Tersandung-sandung jalan kita. Terjungkal, jatuh bangun. Na'udzubillah kalau kita sekarang ini jatuh bangun di dunia. Na'udzubillah kalau kita jatuh bangun sambil bergelantungan di siratul mustaqim di akhirat. Yang mau tidak mau harus kita jalan. Nah, gak mau melangkahkan kaki ke siratul mustaqim, dipaksa kita. Kalau gak mau dilemparkan ke dalam neraka. Wallahualam. Nah, itu semua adalah dengan apa? Walaupun ini duduk kita merasakan pahitnya kehinaan sesaat memahami ayat-ayat Allah, mana yang berfaedah, mana yang tidak berfaedah, mana yang lebih penting, mana yang tidak penting. Ya, untuk mengikis menghilangkan kebodohan yang ada dari diri kita. Malam yadhuq dhullat ta'allumi sa'atan tajarra ka'sal jahli tula hayat. Siapa yang tidak bisa, tidak mampu dia, tidak bisa merasakan dhullat ta'allumi sa'atan, hinanya menuntut ilmu sesaat saja, tajarra ka'sal jahli tula hayat, dia akan meneguk gelas kebodohan seumur hidupnya. Jadi orang jahil, tidak mengerti mana yang maslahat, mana yang aslah, mana yang muhim, mana yang aham. Nah, ya, berburu ke padang datar dapat rusa belang kaki, kata mereka. Berburu ke palang ajar sebagai bunga kembang saja. Itu apa? Serba nanggung. Seperti itu juga yang membuat kita akhirnya ya seperti yang keadaan kita. Nah ini penting. Dan ilmu itu walaupun mungkin tidak hanya di dalam majelis ilmu kita dapatkan, bisa kita baca dari kitabnya para ulama, dari keterangan para ulama yang membimbing kita, mengarahkan kita kepada tentang agama kita. Bagaimana janjikan oleh Rasulullah SAW, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Siapa yang Allah kehendaki dengannya kebaikan, Allah jadikan dia faqih, mengerti dia tentang agamanya. Mana yang aslah, mana yang paling penting yang harus didahulukannya di dalam hidupnya. Apa kewajiban yang harus dia dahulukan? Terkait dengan hak siapa yang harus dia dahulukan? Itu dengan belajar. Sampai pun pada tingkat tindakan ataupun perbuatan, mana yang lebih bermanfaat yang lebih besar mendatangkan ridha Allah, itu semua dengan belajar, dengan kita ta'alluq. Dari Al-Quran bisa kita paham, yang kita bisa tahu maknanya. Nah, dari keterangan para ulama yang sampai kepada kita, itu yang kita sumber sendiri, apa namanya, yang kita pelajari, kita ambil. Baik. Sehingga dan ini juga isyarat kepada kita untuk bisa berkorban. Ada yang kita gugurkan dari kemaslahatan-kemaslahatan tersebut. Ada amalan-amalan yang kalau kita teliti, kalau kita baca keterangan para ulama, ada yang kadang-kadang amalan itu, satu amalan tersebut itu bisa menjadi sebab gugurnya dosa besar. Ada. Walaupun mungkin terpandang ringan. Ya, sepertinya ringan. Seperti kasus apa? Bagaya Bani Israel yang memberi minum seekor anjing yang hampir mati kehausan. Apa yang menyebabkan dia kemudian disebutkan oleh Rasulullah dalam berita ini? Allah ampunkan dosanya. Allah ampunkan dosanya. Terus lagi kisah seorang Bani Israel yang melampaui batas terhadap dirinya, yang minta dibakar kalau sudah mati dan abu jenazahnya disebarkan. Ternyata mudah diampuni oleh Allah pula. Jadi sini ya Bang, yang paling penting yang kita ingat, apa yang mendorong itu semua sehingga mereka itu diampuni. Dan sebaliknya, seorang wanita di zaman Rasulullah SAW ditanyakan, "Ya Rasulullah, fulanah, masya Allah, salat malamnya, siangnya puasa, tapi dia menyakiti tetangganya." Rasulullah katakan, "Hiya finnar, hiya finnar." Seorang abid di kalangan Bani Israel, ada zikrahnya karena bencinya kepada kemaksiatan. Ada satu bentuk amar ma'ruf nahi mungkar yang dia lakukan. Tapi coba lihat apa yang Allah berbuat terhadap dia ketika dia berkata, "Wallahi la yaghfiru billah." Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni kamu. Hanya karena satu ucapan. Dan perempuan tadi begitu banyak ibadahnya gugur, dilemparkan ke dalam ke dalam neraka. Amalan-amalan itu semuanya seperti ini, dikatakan oleh para ulama, mengikuti apa yang ada di dalam hati. Amalan yang ringan sekecil apapun, tapi dilandasi karena Allah, itu bernilai sangat tinggi di sisi Allah, sangat besar. Dan ikhlas itu sangat sulit. Ikhlas itu sangat sulit. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Innallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Allah mendinding antara seseorang itu dan hatinya. Nah, kita memang diperintahkan. Orang lain mungkin tidak akan tahu bagaimana kita keikhlasan itu di dalam hati kita. Tapi kita tidak akan bisa mengatakan yang penting kan niatnya. Ya, memang betul. Nah, orang itu tidak ada yang sempurna kecuali saya. Kadang-kadang ada, tidak terima kita. Tapi siapa yang minat? Maka kita pun harus menunjukkan itu pada diri. Kita tidak sempurna dan selalu banyak salah. Dan Allah ciptakan kita dalam keadaan zaluman jahula, halu'an. Khuluqal insanu min ajal, dha'if, serba lemah. Hal-hal yang seperti ini membuat kita waspada dengan amalan-amalan yang kita perbuat. Jangan terlalu bangga dengan karya yang kita buat, jasa yang kita sebarkan. Ya, surga itu sangat mahal. Surga itu sangat mahal. Bahkan Allah dan Rasulullah sendiri pun menyebutkan tidak berani menyatakan hatinya. Beliau menyatakan dan la yadkhulu ahadun al-jannata bi amali. Tidak akan ada satupun yang masuk surga karena amalannya. Sebagai artinya buah imbalan dari amalan tersebut. Tidak juga engkau ya Rasulullah, tidak juga aku. Illa an taghammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadl. Kecuali bila Allah meliputiku dengan rahmat dan karunia-Nya. Bagaimana kita berusaha untuk mendapatkan rahmat Allah? Berbuatlah ihsan kepada Allah dan juga sama. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang berbuat ihsan kepada Allah. Ikhlas dia kepada Allah. Dan inilah hal-hal yang sangat sulit. Nah, orang mungkin melihat kita, lahir kita, tampilan kita, mereka tidak tahu apa yang sedang kita, niat yang ada di dalam hati kita dalam berbuat. Tapi kalau misalnya kita lihat tajribah, artinya pengalaman, kalau kita lihat keadaan, keikhlasan itu akan membuahkan selalu kebaikan. Kebaikan itu akan menghasilkan kebaikan berikutnya. Ya. Ini yang kita perjuangkan. Bukan sekedar kita memperbanyak amalan, bukan sekedar kita memperbaiki amalan, tapi juga yang lahiriah, tapi juga amalan-amalan qalbiyah. Dan itu sangat-sangat sulit. Masing-masing kita tahu keadaan dirinya. Kalau ingin, wallahualam, karena memang sulit perkara ikhlas ini, perbanyak baca sirah para ulama. Bagaimana mereka ikhlas kepada Allah. Sanggup mereka dalam keadaan sendirian, beribadah yang luar biasa, takutnya kepada Allah. Ya. Juga dalam seharian. Kita hanya bisa berdoa kepada Allah untuk membimbing kita, agar Allah membimbing kita untuk ikhlas kepada Allah dan menerima amalan kita. Dan kita juga hanya bisa berlindung kepada Allah dari perbuatan-perbuatan syirik, baik yang kita lakukan, yang kita sadari ataupun yang tidak kita sadari. Baik, ala kulli hal. Nah. Faedah yang diajarkan oleh beliau itu darul mafasil muqaddam ala jalbil masalih yang kemudian di bawahnya ada irtikabu al-mafsadah lidaf'i ma huwa akbar. Ini juga di sini ada perjuangan kita untuk ikhlas, usaha untuk ikhlas, karena orang-orang ikhlas yang bisa mendahulukan mana yang lebih penting daripada yang penting. Orang-orang yang jujur ikhlasnya itu akan lebih, hatta walaupun itu mungkin dia ini merugikan dirinya, tapi ini lebih anfa', dia akan dahulukan. Ya. Nah, nafsu kita itu tidak suka dengan yang seperti ini. Makanya dikatakan oleh mereka seperti kata-kata Sa'al bin Abdullah Tustari, perkara yang sangat sulit bagi yang bagi enam berat bagi jiwa enam manusia, bagi nafsu adalah keikhlasan. Karena dia tidak dapat bagian. Dia tidak dapat bagian. Secuil pun. Ya. Sementara kita ingin diakui. Ya, ini sifat, ini penyakit kita, penyakit. Kalau dia yang telah lewat, itu dosa-dosa, apa itu? Mulkiyah. Ya. Nah. Ingin selalu dia di atas. Kita berlindung pada Allah dari penyakit-penyakit tersebut. Sampai katakan Al-Ghazali menyebutkan sesaat saja kamu bisa ikhlas, itu luar biasa sudah. Nah, baik, kita ke pembahasan berikutnya. Orang yang terakhir kemarin, fayufawwitu maslahatan litahsilihi ma huwa akbar minha. Dia gugurkan satu maslahat, dia lewatkan satu kemaslahatan, satu keuntungan untuk mendapatkan yang lebih besar maslahatnya. Kalau tidak dengan ilmu, dari mana kita dapat? Dengan perasaan, tidak akan mungkin. Ya. Takwa itu juga kita pelajari juga. Nah, kita juga belajar takwa itu. Dengan ilmu kita bertakwa. Dengan takwa itu kita pun dapatkan ilmu, furqan. Farq bain al-haqq wal batil. Yang dengan takwa itu kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk memilah, untuk memilih, menyaring mana yang lebih anfa', mana yang tidak. Dan sebagaimana yang Allah janjikan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra wa may yattaqillaha yu'azzim lahu ajran. Kafir anhu sayyi'atihi wa yu'azzim lahu ajran. Dihapuskan kesalahannya, dilipat gandakan pahalanya. Apa? Dibimbing terus. Dibimbing terus dalam melangkah, berbicara hati-hati, berbuat juga hati-hati. Nah, ya, nah, ini tadi. Salamatul qulub kata Syekhina Muqbil rahimahullah, la ta'adiluha syai', la ya'adiluha syai'un. Selamatnya hati itu tidak ada yang menandinginya. Didengar seseorang setiap kali duduk sendirian, Al-Allamah Imam Ibn Baz rahimahullah selalu meminta, Allahumma aslih li qalbi wa amali, dalam kesendirian. Itu bisikan beliau, doa, Allahumma aslih li qalbi wa amali. Ya Allah, perbaikilah hatiku, perbaikilah amalanku. Mungkin banyak kata orang yang menceritakan tentang keadaan beliau. Banyak orang yang lebih alim dari beliau, lebih kuat hafalannya, masya Allah. Tapi ya, lapangnya hati. 73 golongan firqah kaum muslimin semua datang kepada beliau. Semua mengadu kepada beliau. Khawarijnya mengambil manfaat dari beliau. Syiah mengambil manfaat dari beliau. Ya, Murji'ah, Qadariyah. Nah, betul-betul menangis hatta orang awam. Lebih-lebih orang. Betul-betul mereka kehilangan beliau. Baik. Qala fayufawwitu maslahatan litahsili ma huwa akbar minha. Kalau kayak jujur kita ikhlas, ini siap kita. Ya, siap untuk melepaskan keuntungan yang sesaat demi mendapatkan yang lebih besar. Nah, ringan dia bangun malam jam 12 mau jam 1 sampai subuh di atas sajadahnya, di hadapan Al-Qur'annya, itu ringan. Atau kalau dia punya semangat mutala'ah, murajaah, itu semua ringan. Fa yufawwitu maslahatan, apa maslahatnya dari sisi sehat? Iya kan, kita kan semua ingin sehat. Katanya terlalu banyak begadang kan membuat darah berkurang. Iya, pusing. Nah, subhanallah. Kalau kita misalnya secara logika seperti itu, mana buktinya? 100 ribuan para enam murid-murid Rasulullah SAW tidak pernah ada diberitakan mereka itu pusing siang, begadang sepanjang malam, mulai dari isya bahkan sampai subuh. Ya, tapi memang kita sudah termakan dengan itu apa? Yang sering disebutkan, satu kedustaan 1000 kali diucapkan itu jadi kebenaran. Akhirnya apa? Kita termakan dengan teori ini. Padahal di saat-saat sepertiga akhir malam itu udara sedang segar-segarnya, ya. Ya dok. Udara kan sedang bersih-bersihnya. Secara zahir dalam keadaan sepi, tidak ada polusi, masya Allah. Allah turun ke langit dunia mengatakan, siapa yang berdoa kepadaku, aku kabulkan. Siapa yang minta ampun kepadaku, aku ampunkan. Langsung Allah sendiri yang menyebutkan. Tidak rindu gitu. Mereka pun. Mereka lemparkan. Tatajafa junubuhum anil madhaja. Maslahat apa yang mereka cari? Yang lebih besar dari itu. Berduaan dengan Allah. Berhalwat dengan Allah. Nah. Mereka tinggalkan maslahat yang kecil. Tidur kapan saja bisa tidur. Yang mumpung bisa, masya Allah. Sehingga mereka kadang-kadang gak mikir keadaan dirinya. Tapi terbukti, di saat-saat diperlukan kekuatan tersebut, nah, justru sangat bermanfaat. Apa buktinya? 300-200 ribu Persia luluh lantak di tangan orang-orang yang mereka kerjanya malam. Nah, yang diberitakan oleh mereka, malamnya mereka lebih khusyuk daripada pendeta-pendeta rahib-rahib di biara mereka. Siangnya mereka lebih ganas dari serigala padang pasir. Ini mereka. Salafun Salaf. Apa masalah yang mereka cari? Tidur mereka. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Sedikit tidurnya di malam hari. Wa bil athari hum yastaghfirun. Selalu meminta ampun mereka di waktu-waktu sahur. Tatajafa junubuhum anil madaja yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, ini mereka kok enggak bisa, selalu mereka bangkitkan, mereka ingat pertemuan nanti berdiri di hadapan Allah. Makanya mereka selalu mengatakan, beliau juga menyebutkan, bagaimana kamu berdiri di hadapan Allah di hari kiamat, itu bagaimana kamu berdiri dalam sholat di dunia. Nah, ada tumbuh rasa takut, maka Allah akan selamatkan. Ada kekhusyuan, maka Allah akan lindungi. Qala fayufawitu maslahatan litahsili ma huwa akbar minha. Wayartakibu mafsadatan liyadafi ma huwa a'zam minha. Masalah apa? Ya paling ya sakit sedikit. Kalau kita lihat, masalah apa yang diterima oleh Rasulullah SAW dengan bangun malam seperti itu? Hatta tawarra maqadamah. Bengkak-bengkak, pecah-pecah kaki beliau. Karena apa? Berdiri sepanjang malam. Begitu lamanya berdiri berdiri beliau. Bahkan mungkin bukan hanya sekedar membaca ayat yang panjang, mungkin satu ayat diulang-ulang oleh beliau. Bertahan untuk menghentikan kantuk. Ya. Itulah. Kalau ikhlas itu jujur dalam hati kita ada, yang seperti ini siap kita untuk menjalankannya. Ya. Mudah untuk kita mencari mana yang lebih anfa'. Nah, di sinilah diuji kejujuran, keikhlasan kita, ketauhidan kita kepada Allah. Jujur ittiba' kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan artinya kita diperintah untuk seperti Rasulullah dalam keadaan seperti dia, belum tentu kita mampu. Rasulullah juga menyatakan, saya juga tidur, saya juga bangun, saya juga puasa, saya juga berbuka, saya juga menikah, saya juga makan daging. Rasulullah misalnya juga makan daging, makan dendeng, makan apa yang ada. Bukan seperti itu ya, yang artinya kita dituntut oleh. Tapi kalau memang mampu, bukan berarti itu adalah kelebihan dan mereka mampu. Ternyata mereka mampu. Nah, sama-sama bahkan mungkin gizinya lebih baik kita daripada mereka. Kehidupan kita lebih baik daripada kehidupan mereka. Nah, kehidupan kita lebih baik daripada kehidupan mereka. Belum pernah kita merasakan fitnah, ujian seperti yang mereka rasakan. Diintai. Nah, diincar nyawanya. Setiap saat harus siaga. Harus bawa senjata. Kita kan enggak perlu. Alhamdulillah jazakumullah khair hukumah kita. Nah, dengan aparat-aparatnya, masya Allah buat kita merasa aman. Ya. Kenapa mereka bisa, kita tidak bisa? Al-Qur'annya sama, nabinya sama, amalannya juga sama. Nah, mereka mampu yang ya, yufawwidu maslahatan li tafsili ma huwa akbar minha wa yartakibu mafsadatan li daf'i ma a'dham. Mampu mereka untuk menempuh mafsadah yang satu untuk menepis, mengelakkan mafsadah yang lebih besar. Nasallallahu alaihi wa sallam lima yuhibbu wa yarda wa yu'inana ala taqwa. Qala rahimahullah, fa khataratul aqil wa fikruhu la yujawizu dhalik. Bisikan-bisikan buah pikiran seorang yang berakal dan pemikiran-pikirannya itu tidak melampaui ini. Ini yang jadi pegangan dia. Wa bidzalika ja'at syara'i'. Wa masalihud dunya wal akhirah la taqumu illa ala dhalik. Dan dengan itulah syariat ini datang, ini dengan upaya ini. Kalau kita lihat memang maqasid ini termasuk di antara maqasid syariat. Ya, dijelaskan oleh beliau, guru beliau dan juga ulama yang lain seperti Syatibi menyebutkan dalam Al-Muwafaqat, syariat ini turun untuk antaranya ini dua hal ini, ada maslahat dan mafsadah. Ya, mewujudkan maslahat yang inti butuh itu maslahat, tidak ada mafsadahnya sama sekali. Atau memaksimalkan terwujudnya maslahat dengan menghilangkan mafsadah. Nah, atau meminimalkan mafsadah itu seperti yang di sini. Inilah syariat inti di antara inti syariat kita. Kemaslahatan itu mungkin besar, mafsadah itu mungkin besar. Ini mana yang harus didahulukan? Nah, ketika terjadi di hadapan kita dua hal tersebut, mafsadah, maslahat. Ya. Qala Wa masalih dunia wal akhirah la taqumu illa ala dhalik. Kemaslahatan dunia dan akhirat tidak akan tegak kecuali dengan cara itu. Dia akan mementingkan mana yang aslah, mana yang lebih besar kerusakan, kerusakan. Wa a'la fikri wa ajalluha wa anfa'uha ma kana lillahi wa daril akhirah. Pemikiran yang paling tinggi, yang paling mulia dan paling bermanfaatnya adalah yang bila hal itu semua terkait karena Allah, terwujud karena Allah, dan untuk mencari hak kampung akhirat. Nah, karena itu yang abadi. Fa ma kana lillahi fa huwa anwa. Dan segala sesuatu yang karena Allah itu ada beberapa bentuknya, beberapa jenis. Ahaduha al-fikratu fi ayatihi al-munazzalah wa ta'aqquluha. Memikirkan ayat-ayat Allah yang diturunkan dan memahaminya. Mentadabbur Al-Qur'an wa fahmuha wa fahmu muradihi minha. Memahami ayat-ayat tersebut dan memahami apa yang diinginkan oleh Allah dari ayat-ayat tersebut. Walidzalika anzalallahu ta'ala la limujarradi tilawatiha. La limujarradi litilawatiha. Balit tilawatu wasilat. Untuk itulah Allah turunkan Al-Qur'an ini. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkaru ulul albab. Atau liyatadzakkara ulul albab. Nah. Kitab yang penuh kebaikan. Begitu banyak kebaikan di dalam Al-Qur'an. Kami turunkan kepada engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam liyadabbaru ayatihi. Siapa yang liyadabbaru dhamir? Wow. Di dalam ayat kalimat tersebut siapa? Kaum mukminin seluruhnya, bahkan manusia seluruhnya. Tidak perlu dia punya pendidikan, punya bekal, punya pandai bahasa Arab atau tidak. Mereka yang turun kepadanya Al-Quran, yang mereka bisa mendengar, memahami Al-Quran, tahu dia artinya. Walaupun dia bukan orang Arab, walaupun dia tidak pandai nahwu, tidak pandai balaghah. Nah, kenapa? Di dalam ayat yang lain Allah sebutkan kalimat-kalimat tadabbur ini ditujukan kepada orang-orang kafir, orang-orang munafik. Mereka dicela, afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsiran. Apa mereka tidak memikirkan, memahami Al-Qur'an, mentadabbur Al-Qur'an? Kalau Al-Qur'an itu datang bukan dari Allah, pasti mereka dapati kejanggalan, perselisihan, pertentangan yang sangat banyak. Dalam ayat yang lain Allah menyebutkan afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Ini ditujukan kepada mereka. Kalau orang-orang kafir saja ditantang untuk mereka mentadabbur Al-Qur'an, kenapa Al-Qur'an turun dengan bahasa mereka? Orang-orang yang beriman min babi aula, mereka lebih pantas, lebih bisa untuk memahaminya. Tidak perlu dia pandai bahasa Arab, nahwu atau tidak, yang penting dia ngerti. Ada terjemahannya sampai kepada kita kan. Makanya ketika fitrah itu tidak dirusak, mudah dia akan bertemu dengan Al-Qur'an. Kalau dia sudah ada fitrah itu, dia pelajari Al-Qur'an, nurun ala nur kata mereka. Itulah cahaya di atas cahaya, terbimbing dia. Walladzina hadau huda wa atnam zana. Walladzina hadau zadahum huda wa atahum taqwa. Ya. Ini mereka. Ada orang Badui datang, ya. Ada yang mereka itu orang udik, nggak tahu, orang ajam juga. Ini subhanallah. Apalagi mereka kaum muslimin di zaman sekarang ini, mereka ngerti bahasa Arab juga, terjemahannya sudah sampai kepada mereka. Tapi nggak boleh mereka memahami Al-Quran. Nah, ya, terus terima babi buta dari kiainya. Zaman sudah ada perbedaan antara Badui yang di pedalaman ataupun orang ajamnya. Nah, Jadi Al-Quran itu diturunkan oleh Allah bukan untuk hanya sekadar dibaca. Tetapi membaca tilawah di situ sebagai wasilah. Artinya dengan membaca barulah kita bisa paham. Dan itu semua sudah dimudahkan oleh Allah. Mudah kita membaca lafaz-lafaznya dan mudah kita memahami artinya, maknanya. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri. Fahal min muddakir? Nah, ini fahal min muddakir kan am. Ditantang siapa saja yang punya akal, yang bisa membaca Al-Qur'an, mendengar Al-Qur'an itu dibacakan, mengerti perkataan, itu dituntut untuk fahal min muddakir, ngambil pelajaran, ngambil peringatan dari Al-Qur'an. Tidak perlu dia itu profesor, enggak ahli bahasa Arab atau tidak. Nah, ini yang pertama. Qala ba'du salaf, ini disebutkan oleh Al-Hasan Al-Basri yang seingat ana. Unzilal Qur'an liyu'mala bih. Al-Qur'an itu diturunkan untuk diamalkan kandungannya, isinya. Fattakhadhu tilawatahu amalan. Tapi mereka, orang-orang yang rusak pikirannya ini, menjadikan tilawah itu sebagai amalannya. Isinya enggak dipelajari. Makanya mereka akan mengatakan, orang yasinan baca Qur'an kok dianggap bid'ah. Enggak dilarang, kamu enggak akan diazab oleh Allah karena baca Al-Qur'an. Iya kan? Tapi kamu diazab oleh Allah karena menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah mengancam. Ada dituntunkan oleh Rasulullah. Para sahabat katanya ya. Nah, seperti itu. Kita enggak menyalahkan. Salat sunnah juga sekian banyaknya. Salat sunnah sebelum subuh misalnya. Enggak akan orang itu disiksa oleh Allah karena salatnya, tapi karena menyelisihi tuntunan Rasulullah. Imam Baihaqi, imam kalangan Syafi'iyah, menyebutkan juga meriwayatkan seperti itu. Ya. Nah, ketika Sa'id bin Musayyab melihat ada orang yang salat sunnah subuh sekian rakaat, ya Allah, panggil. Ya Imam, nantang orang tersebut. Ya Imam, apakah Allah akan menyiksa saya karena saya salat? Kamu tidak disiksa oleh Allah karena salatmu, tapi karena kamu menyelisihi Rasul. Allah menyebutkan, ya, fal yahdharil ladina yukhalifuna an amri an tusibakum fitnah aw yusibakum adzabun alim. Selesai. Imam Malik juga mengatakan demikian. Nah. Baik, nah, mereka menjadikan tilawah itu sebagai amalannya, bukan untuk mendalami isinya, bukan sebagai wasilah. Nah. Ya, suara diperbagus, makhrajnya dibetul-betulkan sampai kadang-kadang sebagiannya itu yang di luar sana itu hulu dalam irama-iramanya. Nah, dialih-alihkan, supaya dibelokkan orang itu supaya jangan dia memahami Al-Qur'an. Kalau mati memahami nanti tidak dapat bagian kiainya. Nah, para ustadznya. Nah, yang kedua, atani al-fikratu fi ayatihi al-mashhudah wal-i'tibar minha biha. Memikirkan ayat-ayat Allah yang bisa disaksikan alam sekitar kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu juga, apa kamu tidak melihat? Banyak yang bisa kita ambil pelajaran di dalam kejadian di sekeliling kita. Yang semua mengarah untuk betul-betul kita menyerahkan ibadah hanya kepada Allah, bergantung hanya kepada Allah. Wal istidlalu biha ala asma'ihi wa sifatihi. Berdalil dengan ayat-ayat tersebut yang masyhudah ini tentang nama-nama Allah. Begitu indahnya, begitu teraturnya alam semesta ini, pasti untuk menunjukkan bahwa memang Allah itu jamil, yuhibbul jamal. Allah itu alim, qadir. Nah, ya. Nah, maha mengetahui, maha kuasa. Karena penciptaan ini semua, ya, begitu teraturnya, begitu jadi serasi, itu pasti muncul dari ilmu yang maha sempurna dan kudrah yang maha sempurna pula, yang menunjukkan apa? Bahwa memang zat Allah itu memang maha sempurna. Wa hikmatihi wa ihsanihi. Menjadi dalil pula betapa luasnya, betapa indahnya, dalamnya hikmah Allah menciptakan ini semua. Ada yang berpasang-pasangan, ada yang sendiri, ada yang baru menikah, ada yang baru kehilangan, ada yang bertemu, ada yang berpisah. Ya, ada yang bersatu, ada yang bercerai-berai, ada yang berdamai, ada yang bertikai. Subhanallah. Sampai pada tingkatan apa? Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzaban. Lihat dia. Ya Allah, betapa kecilnya ternyata bulan yang seperti itu, indahnya. Nah, begitu teraturnya dia. Lasyamsu la yanbaghi laha an tudrikal qamar wala al-lailu sabiqun nahar. Matahari tidak akan mengejar bulan. Bulan pun tidak akan mendahului. Semua kullun fi falakin yasbahu. Berjalan di orbitnya masing-masing. Tidak saling bertabrakan. Betapa agungnya Allah. Lihat kepada diri kamu. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu, lihat bagaimana kalau hidungmu diletakkan di belakang. Bagaimana kalau tanganmu di atas kepala? Alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa'a rakkabak. Subhanallah. Seandainya kaki jadi di kepala. Betapa luas, betapa besar agungnya hikmah Allah. Wa fi kulli syai'in lahu ayah. Tadullu 'ala annahu wahid. Pada segala sesuatu itu terdapat tanda ayat bahwa Allah itu satu. Qala wa ihsanihi, dan kebaikan-kebaikannya. Syariatnya yang agung. Dan ini juga diantara hikmahnya juga. Sebagaimana yang Allah sudah ingatkan, dan terutama khusus ini juga para untuk ahli sunnah wal jamaah salafiyun. Allah sudah menyatakan. Walikulli nabiyyin ja'alna. Walikulli nabiyyin ja'alna. Aduan lil mujrimin. Waj'alna likulli nabiyyin aduan. Aduan syayatinal insu wal jin. Yang satu yang disebutkan oleh Allah. Musuh-musuh para anbiya itu. Orang-orang mujrim. Orang-orang yang durhaka. Dalam ayat yang lain Allah menyebutkan musuh-musuh akhir para anbiya itu adalah syayatinul ins wal jin. Syaitan dari kalangan manusia, orang-orang yang rusak akhlaknya, pemikirannya. Yang artinya berarti qulubuhum qulubus syayatin fi jismanil jin. Hati mereka hati syaitan tapi dalam tubuh manusia. Pemikirannya rusak. Bencinya kepada syariat Islam, kepada Allah dan Rasulnya, kepada sunnah, kepada ajaran ini dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhi ba'dhum ila ba'din zukrufal qawli ghurura. Maka ahlu sunnah mestinya mereka waspada, sabar menghadapi yang demikian. Itu hikmah Allah. Kenapa kalau tidak Allah musnahkan mereka? Disitulah jihad. Disitulah ketika kita mengatakan amanna, tidak akan dibiarkan oleh Allah. Ayah sabul insanu ayyit raka sudah. Apakah manusia itu merasa, mengira bahwa dia akan dibiarkan begitu saja? Afa hasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilayna la turja'un. Apa kamu mengira bahwa kamu kami ciptakan dalam keadaan main-main, tidak akan dikembalikan? Kalau begitu kita yakini itu semua, pasti ada sesuatu di balik itu. Allah juga mengingatkan di dalam ayat yang lain, "Mada ajabtumul mursalin?" Apa jawaban kamu terhadap para rasul? Bagaimana tanggapan kamu terhadap mereka? Sambutan kita terhadap mereka, sikap kita adalah sebagian dari hikmah Allah. Qala wa birrihi wa judihi. Dengan hanya ini apa yang kita dapatkan di sekitar kita itu, kita akan bisa berdalil dengannya tentang betapa baiknya Allah, betapa besar kebaikan-kebaikan Allah berikan kepada kita, dan betapa dermawannya Allah Betapa baiknya Allah kepada kita. Nikmat yang kita diberikan oleh Allah kepada kita, kita gunakan untuk durhaka kepada Allah. Setiap saat naik dosa kita kepada Allah. Tapi makna rahmatnya selalu turun kepada kita. Rahmat itu kita ambil untuk bermaksiat. Kita gunakan untuk durhaka kepada Allah. Perintahnya tidak kita jalankan. Larangannya justru kita kerjakan. Kan itu nikmat apa? Banyak nikmat akal, nikmat cerdas, nikmat sehat, nikmat waktu. Nah. Qala, wa qad fassala Allah subhanahu ibadah. Allah khususkan hamba-hambanya ala tafakkur fi ayatihi wa tadabburiha wa ta'aqquliha wa dhamma al-ghafil 'an dhalik. Allah khususkan hamba-hambanya untuk berpikir, memikirkan ayat-ayatnya. Fi ayatihi wa tadabburiha wa ta'aqquliha wa dhamma al-ghafil 'an dhalik. Allah khususkan hamba-hambanya untuk berpikir. Ada di antara mereka yang betul-betul menggunakan akalnya untuk memikirkan ayat-ayat Allah. Ya. Bagian disebutkan dalam akhir-akhir ayat surah Ali Imran itu, ya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Siapa ulil albab ini? Orang-orang yang dikhususkan oleh Allah, diistimewakan oleh Allah. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihi. Berzikir mereka tidak sekedar lisan, mereka berzikir subhanallah walhamdulillah, enggak. Hatinya lalai, tidak. Mereka pikirkan subhanallah. Sampai apa yang sudah saya siapkan untuk kalau ditanya oleh Allah, waktu. Ya, kekuatan, kesehatan, harta. Nah. Itu yang mereka. Mereka berdiri ke dalam keadaan tidur mereka. Berbaring pun mereka memikirkan, ya Allah, nikmatnya tidur. Untuk apa nyamannya, nikmatnya tidur itu? Bagaimana kalau misalnya ketika tidur itu tidak bangun-bangun sampai kiamat? Kecuali tiupan sangkakala yang kedua. Nah, apa yang sudah dipersiapkan? Begitu ketemu bantal, les. Tidak sempat lagi bisnikah. Atau bahkan yang sempat bismikallahumma amut, enggak sempat wa ahya. Betul-betul enggak ahya. Enggak bangun-bangun. Nah, Allah mengingatkan, ya. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka memikirkan, mereka merenungkan betapa luas seperti ini zat yang menciptakan, agungnya, besarnya, dahsyatnya. Tentu tidak main-main kalau menyatakan bahwa dia akan menghidupkan saya lagi setelah mati. Apa yang sudah saya siapkan? Ketika Rasulullah menyatakan la tazulu qadama 'abdin hatta yawmal qiyamah hatta yus'alan 'anha. Apa yang saya sudah persiapkan? Ketika nanti tidak bergeser kaki seorang hamba ditanya oleh Allah, kemana waktumu kamu habiskan? Kemana kekuatanmu masa mudamu kamu habiskan? Kemana, bagaimana kamu mengamalkan ilmu yang kamu dapatkan? Dari mana harta yang kamu peroleh? Kemana kamu habiskan, belanjakan? Sudah siap? Kita semua hafalkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tahu semua artinya. Kalau kamu tahu kamu adalah milik Allah, yakini bahwa kamu pasti akan kembali kepada Allah. Kalau kamu tahu bahwa kamu yakin akan kembali kepada Allah, yakin bahwa kamu akan berdiri di hadapan Allah. Kalau kamu yakin bahwa kamu akan berdiri di hadapan Allah, maka siapkan pertanyaan, jawaban untuk pertanyaan yang akan Allah ajukan. Kata-kata dari Fudail bin Iyad. Lalu bagaimana supaya kita bisa lolos? Perbaiki apa yang tersisa. Mohon ampun apa yang telah lewat. Perbaiki apa yang tersisa. Kalimat ini belum lama kita ucapkan. Lillahi ma'afat walahu ma'afat. Untuk Allah, milik Allah apa yang dia ambil. dan kepunyaan dia pula yang dia berikan kepada kita. Wa kullu syai'in bi ajalin musamma, semua segala sesuatu itu dengan ajal yang telah ditentukan. Fal yasbir wal yahtasib, bersabarlah dan harapkan pahala, minta kepada Allah pahala dari musibah yang kita alami, dan minta kepada Allah untuk digantikan dengan yang lebih baik. Kalimat yang kita ucapkan, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, itu kalau kamu yakin, kalau kita yakin bahwa ini memang kita memang milik Allah, pasti kita kembali kepadanya. Kalau kita yakin kita kembali kepada Allah, pasti kita akan berdiri di hadapan Allah dan pasti akan ditanya apa yang sudah kita persiapkan. Apa yang kita persiapkan? Kalau Umar bin Khattab mengatakan, akan saya sumpal batu istilahnya, saya akan berikan jawaban yang telak besok. Subhanallah. Azimah. Hazimah. Yang kena hazimah lagi. Hazimah. Betul-betul kuat tekad beliau. Mantap. Besok saya beri batu. Akan saya berikan jawaban yang telak, yang tidak akan mungkin. Artinya, nah dia di dalam kubur, kalau misalnya dia ada pertanyaan, akan saya berikan jawaban itu. Nah, siapkah kita? Kita masing-masing tahu. Makanya kalau kita jujur dengan ikhlas, kekik dalam keikhlasan dan takut kepada Allah, hal-hal yang seperti ini mudah. Ya, makanya yang sering kita ingatkan, cari hatimu di tiga tempat. Kata Ibnu Mas'ud, cari hatimu di tiga tempat. Ketika kamu mendengarkan Al-Quran atau membaca Al-Quran, ketika kamu dalam majelis ilmu, majelis zikir, dan ketika kamu dalam keadaan sendirian. Carilah. Kalau tidak, maka mintalah kepada Allah sepotong hati, karena berarti kamu belum punya hati. Berarti kita belum punya. Qala rahimahullah. Al-Thalif, al-fikratu fi ala'ihi wa ihsanihi. Yang ketiga, memikirkan karunia dan kebaikan-kebaikan Allah. Wa in'amihi ala khalqihi bi asnafin niat. Dan nikmat-nikmat yang Allah limpahkan kepada makhluknya dengan beragam kenikmatan. Betapa banyak. Wa sa'atin wa rahmatihi wa maghfiratihi wa hilmihi. Yang begitu luas rahmatnya, ampunannya, dan halimnya Allah. Sabarnya menghadapi makhluknya. Dosa kita setiap saat naik kepada Allah. Nikmat-nikmatnya terus turun mengalir. Bahkan kita seperti dibantu untuk bermaksiat kepada Allah. Kalau kita menyadari. Begitu terbantu kita untuk bermaksiat kepada Allah. Dikasih kekuatan, dikasih kesehatan, dikasih waktu luang, dikasih kecerdasan, dikasih kefasihan. Fasih lidah kita untuk bisa mengelak. Beri alasan. Nah, begitu mudah. Itu kan karunia Allah. Cari-cari kambing hitam. Ya. Qala wa hadhihi al-anwa'u ats-tsalatsah تستخرج من القلب معرفة الله ومحبته وخوفه ورجاءه. Tiga hal di atas. Memikirkan ayat-ayat Allah Al-Quran, memikirkan ciptaan Allah, dan memikirkan karunia Allah, itu akan menumbuhkan makrifat kepada Allah dan cinta kepada Allah. Menumbuhkan rasa takut dan harap kepada Allah. Karena kita paham, tidak ada yang menciptakan alam semesta ini kecuali Allah, yang punya makna, ilmu, hikmah yang sangat luas dan dalam. Tidak ada satupun yang bisa lolos dari pantauannya. Bergantung kepadanya, dia akan semakin kenal kepada Allah. Makanya dikatakan ayat tadi, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Subhanallah. Kitakah ulil albab? Kitakah ulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, sementara kita sering lalai? Berani kita mengatakan kita ulil albab, yang maksudnya juga bukan mereka sekedar zikir. Bahkan disebutkan oleh Ibnu Qayyim, di antara faedah zikir itu Allah yang lebih dahulu mengingat dia, kemudian memasukkan ke dalam hati hamba tersebut untuk ingat kepada Allah. Jadi bukan sekedar ucapan. Ya. Kalau dia bertemu hatinya dengan lisannya, itu luar biasa dia. Bukan kerinduannya dan kedekatannya kepada Allah. Qala rahimahullah, wa dawamu fikrati fi dhalika ma'a dzikri yasbughul qalba fil ma'rifati wal mahabbah sibghatan tammah. Terusnya hati itu memikirkan, artinya pemikiran yang terus berlanjut senantiasa dia dalam keadaan punya kesempatan. Dalam hari-harinya 24 jam itu ada dia memikirkan itu semua, disertai dengan zikir, bertasbih memuji Allah, bertahmid, bertakbir, itu membuat hatinya tercelup, ya, menjadikan terkondisikan dalam ma'rifat dan mahabbah dengan sempurna. Betul-betul dia senantiasa waspada dan kenal, merasa selalu diawasi oleh Allah. Tiga ini juga cukup penting, dan itu mungkin kita cukupkan. Mudah-mudahan ini bermanfaat mengingatkan kita, ya. Jadi Al-Quran itu salah satu yang membantu kita untuk artinya menjaga pikiran-pikiran kita. Khusus ini untuk para thalabah yang sudah punya maklumat mahfuzat ayat-ayat Allah di dalam hatinya, jangan diusir hal, ya, jangan diusir, jangan dibuang hafalan-hafalan tersebut dengan kelalaian. Nah, ya, bagaimana cintanya ini, seberapa besar cinta kamu kepada Allah, bagaimana kamu memperhatikan Al-Quran. Nah, ketekunanmu, keseriusanmu, dan intensitas rajinmu membaca Al-Quran itu tanda cara lahir bahwa anda mencintai Allah. Bahwa kita mencintai Allah itu ya salah satunya diantaranya itu. Nah, ya, Ibnu Qayyim menyebutkan dengan syair dalam bait 6 dalam risalah yang lain. Apa buktinya kamu cinta kepada suratku saja enggak dibaca? Ya? Al-Quran ini, nah, tanda cinta Allah kepada kita. Ya, dimudahkan. Maka itu dikatakan oleh mereka. Bagaimana kamu memerhatikan Al-Quran, membacanya, menjaganya, seperti itu cintamu kepada Allah. Buktikan. Maka jangan dikotori. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, Al-Quran itu lebih cepat lepas dari ingatan, dari hafalan, dibandingkan unta dari sambatannya. Ya, kalau unta sudah lepas dari ikatannya, dia melanglang buana, terserah dia. Mau kembali apa enggak ke majikannya. Ya, karena dia punya punuk nampung air, mau kemana saja dia bebas. Nah, Al-Quran milik Allah. Ketika hati tidak bersesuaian, berterima dengan Al-Quran, Allah akan cabut. Nah, kita berlindung pada Allah. Kita yang pernah tergelincir, sehingga Al-Quran itu lepas kembali. Kita taubat kepada Allah, perbaiki diri, dan betul-betul minta kepada Allah untuk Al-Quran itu dikembalikan. Ya. Wallahu a'lam.